lagi-lagi damai. Kali ini damai dengan Tuhan. Karena terlalu banyak manusia ternyata belum berdamai dengan Tuhan, sehingga mereka merasa berhak untuk mengumbar hawa nafsu, merusak kehidupan, menghabisi sesama, bahkan seringkali atas nama agama. Mungkinkah Tuhan, Sang Pendamai, mengajarkan kita untuk saling membenci? Mungkinkah Tuhan yang menciptakan manusia mengajarkan kita untuk saling meniadakan? Terlalu sulit membayangkan sebuah kemustahilan Tuhan mengajar untuk menghabisi. Terlalu sulit membayangkan sebuah kenyataan bahwa Tuhan mencipta manusia untuk tak hidup bersama, tapi saling membinasakan. Ada yang salah dalam hidup ini ketika kita belum berdamai dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta, sehingga kita merasa kebenaran yang kita yakini datang dari Tuhan yang sejatinya tak berdamai dengan kita. Tuhan yang jauh dari kita, tapi Tuhan yang kita sebut namanya tapi tak ada wujudnya. Tuhan yang kita kumandangkan damainya tapi tak kelihatan di kehidupan kita. Tuhan yang selalu kita sebut-sebut namanya tapi tak berkuasa atas hidup kita. Mengapa? Ya, karena kita jauh dari Dia, tak berdamai dengan Dia. Karena itu berdamai dengan Tuhan menjadi sebuah pemikiran yang penting di dalam kehidupan. Bagaimana kita berpikir untuk membereskan hari-hari dalam dunia jikalau kita belum beres dengan Tuhan kita? Karena itu berdamai dengan Tuhan mengajak kita untuk mempunyai waktu perenungan. Sungguhkah aku hidup seperti yang Tuhan mau, atau hidupku seperti aku mau? Sungguhkah aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau sebetulnya isi hatiku, keinginanku, itulah yang terlemparkan dari sanubariku? Jadi bukan apa yang Dia mau. Damai dengan Tuhan membuat aku merenungkan setiap kebenaran, takut untuk tidak melakukan. Damai dengan Tuhan membuat aku punya kegelisahan kalau aku berbuat kesalahan. Damai dengan Tuhan membuat aku terkendali berjalan pada jalan yang terang karena diterangi oleh damai kasih-Nya yang tak terbilang. Damai dengan Tuhan akan menginspirasi batinku, hidupku untuk mencipta damai yang sejati. Ya, aku, engkau, kita harus berdamai dengan Dia, Tuhan, Sang Pencipta, untuk kita bisa menemukan keteduhan, damai yang menjadi kerinduan. Bersama saya, Bigman Sirait.